Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya yang telah bersabda, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyakum. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka tawfaquh fid din dengan mengkaji kitab Al-Wajiz yang membahas pembahasan fikih yang berdasarkan dalil dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun Athar dan kitab Sahihul Bukhari, pembahasan kitabul fitan, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang fitnah yang menimpa umat Islam, solusi dan bimbingannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaAllah ta'ala kita masuk ke pelajaran fikih kita. Baik, sebelum kita berpindah kepada pembahasan yang kedua dalam kajian fikih kita, adakah yang dapat menyebutkan kesimpulan pembahasan air yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu? Silakan. Kesimpulan pembahasan air. Dr. Wahyu. Kesimpulan pembahasan air. Air sedikit banyak sedikit, masya Allah. Ada apa dengan banyak dan sedikit? Bila tersembunyi satu benda najis, semua air tanah itu. Kesimpulan tentang pembahasan air yang telah kita kaji dalam dua pertemuan yang lalu. Yang pertama, air ada yang banyak, ada yang sedikit, kata. Terus, yang kedua. Kesimpulan pembahasan air yang telah kita kaji dalam dua pertemuan yang lalu. Jadi harapan banyak ketika dia mencapai 20 atau lebih. Ada pun yang di bawah 20 maka masuk air yang sedikit. Kemudian mengenai hukumnya. Apa takaran 2 kullah? Takaran 2 kullah itu 1 kullah 1605 liter. Tapi kalau 2 kullah 3210 liter. 3205 liter 6. Mengenai hukum. Kalau air banyak, ketika dia, adapun mengenai hukumnya, kalau air banyak, yaitu yang 2 kullah atau lebih, ketika masuk najis ke dalamnya dan tidak berubahnya, itu ijma' ulama bahwa dia masih tahur. Adapun ketika dia berubahnya, maka ada khilaf di sunnah dan yang sahih adalah tetap suci. Kalau nam berubah, ya keumuman ulama bahkan bisa dikatakan ijma'. Najis kalau berubah, nah berubah rasa, bau dan warnanya. Kalau sedikit air yang sedikit, ketika masuk najis, maka di situ ada khilaf. Ada yang mengatakan dia masuk najis, kemudian air tersebut. Nah, kemudian air tersebut berubah. Pertama, jika dia tidak berubah, maka di situ ada khilaf. Atau kalau berubah itu ijma, dia najis. Adapun kalau tidak berubah maka ada khilaf dan yang sahih dia. Ahsan, masya Allah. Ini terkait pembagian air menjadi air yang banyak dan air sedikit. Ini kesimpulan yang pertama berarti. Masih kesimpulan yang pertama. Kesimpulan berikutnya, hanya ini kesimpulannya dari dua pertemuan kajian pembahasan air. Ini salah satu. Sebelum kita pindah ke bab najis, kita mengulang sedikit kesimpulan pembahasan air biar menjadi kuat sebagai maklumat. Naam. Ahsan. Air musta'mal. Apa definisi air musta'mal dan apa hukumnya? Air musta'mal itu air yang telah dialiri atau digunakan oleh orang yang telah wudu atau mandi. Ahsan. Air sisa orang yang mandi atau wudu. Ahsan. Itu ada beberapa pendapat pernah tentang air musta'mal, yang mana pendapat pertama yang mengatakan air musta'mal itu adalah najis. Ini pendapat mazhab Hanafi. Ahsan. Yang mengatakan air ini suci, maka ini pendapat jumhur. Dan suci ini pun terjadi menjadi dua, yaitu apakah dia suci atau sucikan atau suci yang tidak bisa digunakan untuk berwudu atau mandi. Adapun yang mengatakan bahwasanya air musta'mal itu suci dan tidak mensucikan, yaitu pendapat mazhab Syafi'i. Adapun yang mengatakan air musta'mal itu dia suci dan mensucikan, itu pendapat jumhur. Ahsan, barakallahu fik. Ini juga diantara kesimpulan pembahasan air ya, bahwa di sana ada istilah air musta'mal dengan definisi yang telah kita ketahui dan uraian pendapat ulama yang telah disebutkan oleh Khuna Rafinas. Baik, juga diantara kesimpulan dari pembahasan air di dua pertemuan sebelumnya adalah bahwa air, kalau kita simpulkan dari uraian pembahasan sebelumnya, dapat kita simpulkan ada air yang suci mensucikan, ada air atau cairan yang suci tetapi tidak mensucikan. Air yang suci dan mensucikan itu adalah air yang mutlak. Air mutlak, dan telah kita bahas di pertemuan sebelumnya apa definisi air yang mutlak. Yang kedua, air atau cairan yang suci tetapi tidak mensucikan. Adapun air yang suci tetapi tidak mensucikan, maka ia adalah air yang muqayyad. Dan telah kita bahas apa itu air yang muqayyad. Adapun cairan yang suci tidak mensucikan, maka seperti jus, bensin, ya, bensin, ya, atau cairan lainnya. Ya. Dia hukum asalnya adalah kesucian, tetapi tidak bisa mensucikan. Kesimpulan berikutnya yang sangat penting untuk disebutkan juga, bahwa air atau cairan yang dikatakan suci tetapi tidak mensucikan itu maksudnya adalah untuk bertaharah dari hadas. Adapun untuk bertaharah dari najis, maka tidak harus dengan air mutlak. Boleh dengan air mutlak, boleh dengan air muqayyad, bahkan boleh dengan cairan. Bahkan telah kita bahas di pertemuan yang lalu, para ulama menyebutkan bahwa sesuatu yang najis itu terkadang hilang hukum kenajisannya dengan hilangnya zat najis tersebut, walaupun tanpa dibersihkan, dengan hilangnya tatkala dia hilang dengan sendirinya karena pembakaran dari matahari atau karena terbawa oleh angin. Jelas. Baik, juga telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu perbedaan antara taharah dari hadas dan taharah dari najis. Nah, baik, dengan ini kita pindah ke bab berikutnya, bab an-najasat, wa liyatafaddal akhuna al-ustaz Ibnu Abdul Ghafur. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala musannif rahimahullah ta'ala, bab an-najasat. An-najasat jam'u najasa, wa hiya kullu shay'in yastadhiruhu ahlu ma'a sa'ina wa yatahaffadhu ويغسلون الثياب إلى أصابه كالعامرة والبول. نعم. باب النجاسات. باب tentang hal-hal yang najis. Hal-hal yang najis. نعم. النجاسات kata jamak dari kata. Apa definisi najasah? Najasah definisinya adalah kullu syai'in yastaqdhiruhu ahlu at-tabai'i as-salimati wa yatahaffadhuna anhu wa yaghsiluna thiyaba idza asabahum kal'ithrah wal baul, yaitu segala sesuatu yang orang yang masih memiliki tabiat fitrah yang baik, fitrah yang selamat, merasa jijik dengannya dan mereka menjaga diri mereka untuk tidak mengenainya, serta mencuci baju mereka tatkala hal tersebut mengenai baju mereka seperti kotoran ya, dan air kencing. Ini definisi najis secara hakikat najis itu sendiri. Adapun hukum najis, maka telah kita bahas di awal pembahasan secara ringkas dan akan boleh bahas kembali di sini secara detail satu persatu dari hal-hal yang dihukumi najis oleh syar'i ini. Maka dengan ini kita telah mengetahui definisi najis. Ya, ini adalah definisi Siddiq Hasan Khan ya, yang memiliki kitab Ar-Rawdatun Nadiyah syarah terhadap Ad-Durar As-Saniyah, salah satu ulama ahlu sunnati wal jamaah dari India ya, di abad ke-12 atau 13 Hijriah. Nah, bahwa yang namanya najis adalah sesuatu yang orang yang memiliki fitrah yang selamat dari perubahan merasa jijik dengannya, mereka akan menjauhi hal tersebut, dan apabila hal tersebut menimpa baju mereka maka mereka akan mencucinya seperti kotoran dan air kencing. Adapun orang yang tidak memiliki atau tabiatnya sudah berubah, maka tak jarang kita melihat mereka bermudah-mudahan dengan yang namanya najis. Adapun seorang muslim dan muslimah yang memiliki tabiat yang selamat, maka mereka tidak akan bermudah-mudahan dengan yang namanya najis. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dia merupakan dosa yang membuat mayoritas manusia merasakan azab di alam barzakhnya adalah mereka yang bermudah-mudahan dengan hal najis. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika menerangkan bahwa ada dua kuburan yang penghuninya sedang diazab oleh Allah Jalla wa Ala, wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah mereka diazab karena suatu dosa yang besar. Ya, maknanya besar maksudnya sulit ya untuk ditinggalkan. Ya. Atau besar di mata manusia, tidak besar di mata manusia tetapi besar di sisi Allah Jalla wa Ala. Maka beliau menyebutkan salah satunya adalah fakana la yatazahu anil baul. Salah satunya karena tidak berusaha untuk cebok bersuci dari air kencing. Ya. Siapa jenis manusia yang bermudah-mudahan dengan air dengan hal ini? Supir angkutan umum, sebagian supir angkutan umum. Ya, ketika saya di luar Aceh, kalau naik bus ya jarak kabupaten ke kabupaten lainnya. Ya. Itu tak jarang kita melihat supir-supir bus berhenti di tengah malam di pinggir jalan kemudian kencing dan tidak cebok. Nah, ini merupakan perihal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan yang membuat mayoritas manusia mendapatkan azab di alam barzakh. Maka Syekh di sini mengingatkan bahwa orang yang memiliki fitrah yang selamat, dia tidak akan bermudah-mudahan dengan yang namanya najis. Ya. Maka ini peringatan bagi kita yang memiliki bayi di rumah, yang terkadang karena capek dan lelahnya sebagian kita membersihkannya, sehingga terkadang kita lupa, lalai, atau bahkan mungkin bermudah-mudahan dengannya. Kehendaknya kita berusaha semaksimal mungkin dan sesegera mungkin membersihkan baju, tempat atau hal lain yang sudah terkenai benda najis, baik itu kotoran dari bayi kita ataukah selainnya. Karena seorang muslim ya, dia menjauhi yang namanya najis, tidak bermudah-mudahan dengannya dan berusaha menjauh darinya karena ya berkaitan dengan sah tidak sahnya ibadah dia. Dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda at-tuhuru syatrul iman, kebersihan kesucian itu bagian dari iman. Baik, ini definisi najis dari sisi madatihi, hakikatnya. Nah, sekarang beliau akan menyebutkan kepada kita kaidah penting secara umum seputar najis. Dan ini hendaknya menjadi landasan kita dalam perihal najis. Naam, istamir. قال والأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فمن زعم نجاسة عين المال عليه بالدليل فإن نهض به ذلك وإن عجز عنه أو جاء بما لا تقوم به الحجة فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة لأن الحكم بالنجاسة حكم تكليفي تعم به البلوى فلا يحل إلا بعد قيام الحجة. نعم ما شاء الله ya. Ini kaidah yang sangat penting untuk kita pahami terkait sesuatu itu dikatakan najis ataukah tidak. Beliau menukilkan dari Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Sayyidul Jarrar. Beliau menyatakan wal aslu fil asya' al ibahatu wat tahar. Hukum asal pada sesuatu itu adalah kebolehan dan kesucian. Pakaian, tempat ya, adalah kebolehan dan kesucian. Faman za'ama najasata 'ainin ma fa'alaihi bid-dalil fa'in nahadha bihi fadhalik wa'in ajiza anhu au ja'a bima la taqumu bihi al-hujjatu fal-wajibu alayna al-wukufu ala ma yaqtadhihi al-asli wal-bara'ah. Barang siapa yang menduga atau memfonis sesuatu itu najis, maka dia harus mendatangkan dalil. Misalkan ada yang mengatakan bahwa kotoran cicak itu najis, buktinya mereka mengulangi salat mereka karena terkena kotoran cicak, maka kita tuntut kepadanya untuk mendatangkan dalil yang sahih dan sharih, yang sahih dan sharih ya, yang menyatakan bahwa kotoran cicak adalah najis ataukah hal lainnya. Fa inna hadabihi fadhalik. Kalau dia bisa mendatangkan dalilnya, maka itu yang diharapkan. Tetapi jika dia tidak mampu mendatangkan dalil, atau dalil yang dia sampaikan adalah dalil yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kenapa? Misalkan hadisnya sahih, dhaif. Karena al-hukma far'un anit tashih. Hukum itu cabang dari kesahihan hadis. Ya. Kedhaifan hadis ya, membatalkan kesimpulan hukum darinya. Al-far'u al-hukmu far'un anit tashih. Hukum itu cabang dari kesahihan hadis. Naam. Atau hadis yang dia bawa adalah hadis yang sahih, tetapi sama sekali tidak ada pendalilan darinya untuk najisnya benda yang dia hukumi najis. Naam, ya. Misalkan ya, perintah untuk atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan bajunya dari air mani, maka dia menyatakan nah berarti air mani najis, buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkannya. Membersihkan sesuatu itu tidak menunjukkan karena dia najis, karena tidak setiap yang kotor itu najis. Bukankah kotoran kambing ya, atau hewan yang tidak yang hewan yang halal dimakan, ijma' ulama dia tidak najis, karena dia ada kotoran dan orang akan membersihkan dirinya, baju atau tempatnya darinya ya, maka sesuatu yang dibersihkan tidak menunjukkan karena dia najis. Atau dia mendatangkan kaidah yang tidak dibangun di atas dalil dan tidak disepakati oleh para ulama, walaupun kaidah tersebut datang dari sebagian fuqaha, seperti kaidah sebagian Hanafiyah bahwa setiap yang haram najis. Ini tidak diterima. Nah, banyak hal yang haram di dalam Islam tetapi tidak najis, di antaranya tadi kotoran kambing, kotoran unta dan hal-hal lainnya, air mani ya, tidak najis. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat menggunakan baju yang masih berbekas air mani. Nah, maka jika dia tidak bisa mendatangkan dalil atau dalil yang dia bawa adalah dalil yang tidak bisa dijadikan hujjah, dalil atau kaidah, maka kewajiban kita adalah kembali kepada hukum asal sesuatu itu, yaitu apa? Kesucian. Dan terlepasnya sesuatu tersebut dari kenajisan. Wal aslu ya, fil asya al ibaha wat taharah. Hukum asal sesuatu, pakaian, tempat adalah kesucian. Misalkan setiap kita mau sholat, ya, misalkan seringnya terjadi misalkan ketika safar atau camping, ya, atau ke pantai, hadir waktu masuk waktu sholat masjid jauh. Nah, maka mereka pun sholat di permukaan, di atas permukaan bumi. Terkadang sebagian orang ekstrim atau was-wasah. Ketika sebagian yang lainnya mengatakan kita sholat di sini saja, bisa jadi di sini najis. Bisa jadi, kalau bisa jadi ya, bisa jadi ya, masjid ini juga najis. Bisa jadi masjid itu najis. Islam tidak dibangun di atas bisa jadi, tidak dibangun di atas was-wasah. Hukum asal bumi apa? Kesucian. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan Allah Jalla wa'ala telah menjadikan bumi ini sebagai tempat salat dan sumber taharah, yaitu tayammum. Nah, maka hukum asal permukaan bumi adalah suci. Tidak boleh ada satu sudut dari sudut permukaan bumi dihukumi najis kecuali dengan dalil. Ya. Nah, atau dikecualikan dari keumuman hadis di atas, ya, untuk boleh dijadikan sebagai tempat salat, ya, kecuali karena ada dalil. Karena ada beberapa tempat yang tidak najis, tetapi syariat kita melarang kita melakukan salat di atasnya. Seperti maqbarah. Ya, seperti maqbarah. Dan juga ada larangan dari Nabi SAW salat di tempat di kandang onta atau kambing. Nah, maka Syekh menyatakan apabila dia tidak bisa mendatangkan dalil, maka kewajiban kita adalah kembali kepada hukum asal. Kembali kepada hukum asal. Sebagian orang yang tidak memahami kaedah ini, sampai-sampai mereka jatuh ke dalam was-was yang justru membuat mereka berat dan tersiksa. Oleh karenanya sebagian mereka ketika melihat Ustadz Sunnah mempraktekkan wudu seperti yang ditunjuk oleh hadis Utsman dan hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu itu dengan menggunakan gayung, kemudian air tersebut dituangkan air ke kedua telapak tangan sekali dan maksimumnya 3 kali. Setelah itu fa'ada khala yaminahu fa'ada khala yadahu, kemudian beliau memasukkan tangan, telapak tangan beliau ke dalam gayung tersebut, kemudian mencuci atau berkumur-kumur, kemudian setelah itu boleh memasukkan kembali tangannya, kemudian mencuci wajah, kemudian mencuci tangan. Sebenarnya mereka mencemoohinya dengan menyatakan, ya, nyuwe lagi etik mano juga. Pernah dengar? Nyuwe kan wudu sunnah, nyuwe etik mano. Ini bukan wudu sunnah katanya. Ini mandi bebek katanya. Sungguh ini memperolok-olok sunnah Nabi SAW. Sebagian mereka beralasan kenapa? Karena bisa jadi tangan dia itu bernajis. Kok dia masukkan ke dalam gayung, kemudian dia berwudu, cuci wajah, kemudian dimasukkan lagi ke dalam gayung, kan bisa jadi tangannya najis. Sejauh itu sebagian mereka dipermainkan oleh syaitan dikarenakan kejahilan. Kan ucapannya bisa jadi berarti belum pasti, ya kan? Hukum asal dalam sesuatu apa? Kesucian, itu hukum pasti. Tidak boleh dipastikan dia berubah dari kesucian kepada kenajisan kecuali dengan dalil yang pasti. Yang kedua, seandainya ada najis, ya kita bersihkan dulu sebelum wudu. Ya, kenapa dibiarkan najis masih ada di tangan? Oleh karenanya di antara sunnah sebelum wudu, ya, adalah mencuci ke telapak tangan. Ya, sekali sampai 3 kali. Setelah itu barulah Nabi berwudu. Nah, ini diantara sebabnya adalah was-was. Maka sebagian mereka pun berusaha memperlihatkan dan mempraktekkan wudu, ya, dengan cara yang kita lihat air wudu yang dipakai itu cukup mungkin untuk mandi 2-3 orang, ya, satu gayung untuk satu kali siraman. Karena berpendapat tadi apa? Enggak boleh memasukkan tangan ke dalam gayung. Karena alasan apa? Bisa jadi tangannya najis, bisa jadi tangannya kotor. Yang sejatinya ini adalah beranjak dari was-wasah yang disebabkan tidak memahami kaedah-kaedah ilmiah yang diuraikan oleh para ulama dalam setiap pembahasan. Kemudian kata Syekh, لأن الحكم بالنجاسة حكم تكليفي تعم به البلوى. Karena memvonis sesuatu itu najis, ini adalah hukum taklifi, hukum yang memberikan beban kepada manusia. Dan ini ya, membebankan keumuman manusia. Karena sesuatu kalau sudah dikatakan najis, beban di balik itu apa? Harus dibersihkan. Yang hukumnya menjadi wajib. Wajib salah satu dari lima hukum taklifi, taklifiyah. Dan hukum taklifi hanya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Hadis. Cabang dari itu adalah ijma atau qiyas yang mu'tabar. Karena sesuatu kalau sudah dikatakan najis, ada beban di baliknya. Apa itu? Dibersihkan. Nah, dan bisa mengakibat suatu ibadah tidak sah apabila seseorang dengan sengaja tidak membersihkannya dari baju, badan atau tempat salatnya. Nah, jadi kaedah di atas hukum asal sesuatu itu adalah kesucian bukan kenajisan, ini bukan kaedah yang beranjak dari sikap bermudah-mudahan dengan kotoran, tetapi ini adalah kaedah yang berdasarkan hukum asal agama. Nah, karena yuridullah bilkumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa ju'ilat ilal ardu masjidan wa tahura. Dan dalil-dalil umum lainnya yang menerangkan kepada kita bahwa hukum asal tempat pakaian atau sesuatu benda itu adalah kesucian. Ya. Tidak boleh difonis najis kecuali telah ada dalil khusus yang menegaskan benda tersebut najis. Jelas ya? Qala fala yahillu illa ba'da qiyam al-hujjah. Karena apabila sesuatu itu sudah dikatakan najis, maka tidak halal, tidak boleh dipakai kecuali ba'da qiyamil hujjah. Tidak kecuali setelah ditegakkan dalil bahwa fala yahillu illa ba'da qiyamil hujjah. Maka tidak halal kecuali setelah ditegakkan dalil. Artinya tidak boleh seseorang memvonis sesuatu itu sebagai benda yang najis, tempat yang najis, kecuali dengan dalil yang jelas. Ya, dengan dalil yang jelas dari agama ini. Baik, ini kaedah umum yang sangat penting terkait najis. Dan karena kajian kita dua pelajaran, maka untuk kajian fikih hari ini, kita cukupkan sampai di sini dan